Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yasirri amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak jamaah kajian salat zuhur Masjid WTC Sudirman yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti majelis ilmu, suatu majelis yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jika ada suatu kaum yang menghadiri suatu majelis ilmu, insya Allah di sana akan dibersamai oleh para malaikat, Pak ya. Mudah-mudahan kita di sini duduknya kita beberapa menit ke depan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, mungkin sebelum saya memulai kajian siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak ya. Nama saya Muhammad Abdul Wahab. Saya tergabung di Rumah Fikih Indonesia asuhan Ustaz Ahmad Sarwat LC, Pak, LCMA. S1 saya dulu satu alma mater dengan beliau di Lipia, Pak ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, jurusan perbandingan madhab. Kemudian alhamdulillah melanjutkan S2 di IIKI, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, insya Allah pada siang hari ini materi kita masih mengenai fikih muamalah, Pak ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fikih muamalah itu merupakan salah satu dari dua bagian besar, Pak ya, dari pembagian fikih atau syariah. Karena syariah itu kalau kita bagi, bisa kita bagi menjadi dua bagian besar, Pak. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, gitu ya. Bedanya apa? Memang ada beberapa perbedaan karakteristik yang membedakan antara fikih ibadah dengan fikih muamalah, Pak ya. Pertama, memang fikih ibadah itu sifatnya ritual ya, seperti fikih sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Yang mana kadang-kadang sifatnya tidak rasional, Pak ya. Tidak rasional. Misalkan kenapa sholat zuhur harus 4 rakaat, Pak ya? Kenapa sholat subuh harus 2 rakaat? Tidak ada alasan rasionalnya. Padahal kalau kita rasionalisasi, harusnya sholat subuh itu lebih banyak rakaatnya, Pak. Ini memang sifatnya ritual, irasional. Artinya Allah ingin disembah seperti itu, ya sudah. Berbeda dengan fikih muamalah, Pak. Kalau fikih muamalah itu, dia rasional. Ya. Ada pertimbangan maslahat dan madaratnya di situ. Misalnya, kenapa riba diharamkan? Kenapa maisir atau judi itu diharamkan? Ya. Banyak sekali maqasidnya, maslahat dan madaratnya, Pak, di dalam lagunya Roma Irama gitu, Pak ya. Nah, itu semuanya ilat kenapa judi diharamkan gitu ya. Ada pertimbangan rasionalnya, ada pertimbangan maslahat dan madaratnya gitu ya. Kenapa misalkan goror itu diharamkan? Ada pertimbangan maslahat dan madaratnya. Berbeda dengan fikih ibadah yang sifatnya ritual gitu ya. Kemudian fikih ibadah itu sifatnya dia statis, Pak, stagnan, tidak berubah. Sholat yang kita lakukan pada hari ini itu sama dengan sholatnya Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Tapi kalau kita bicara fikih muamalah, itu setiap zaman pasti akan selalu ada hal-hal yang baru, Pak ya. Tidak ada di zaman Rasul misalkan jual beli online, tidak ada gitu ya. Tidak ada dropshipping gitu ya. Tidak ada Gojek online gitu ya, tidak ada, Pak ya, ojek online. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti permasalahannya adalah bagaimana cara menghukumi akad-akad yang baru ini gitu ya. Karena karakteristik yang ketiga fikih muamalah itu hadis apa dalilnya, teks-teks syariahnya itu sangat sedikit, Pak. Hanya berupa prinsip-prinsip umum saja. Tidak ada dalam hadis itu dijelaskan mengenai hukum GoFood misalkan gitu, Pak ya. Tidak ada. Tidak ada hukum dropshipping. Hanya ada dalil-dalil yang sifatnya umum, yang sifatnya prinsip. Nah, tapi kalau kita berbicara fikih ibadah, itu sholat, puasa, haji, zakat, dalilnya sudah lengkap, Pak. Baik dari Al-Quran, apalagi berbicara hadis, itu dalilnya sudah lengkap. Maka biasanya dalam fikih ibadah ijtihadnya sangat sedikit, porsi ijtihadnya sangat sedikit. Kenapa? Karena memang dalilnya sudah ada, sudah lengkap. Tapi ke dalam fikih muamalah, nah porsi ijtihadnya para ulama lebih banyak, lebih luas. Kenapa? Karena dalilnya sedikit, teks-teks syariahnya sedikit, sehingga porsi ijtihad yang dilakukan para ulama itu nanti akan lebih luas. Maka tidak heran nanti kalau misalkan kita mendapati ada beberapa khilafiyah, ada beberapa perbedaan yang timbul dalam menyikapi atau menghukumi akad-akad kontemporer, akad-akad baru yang tidak ada di zaman dahulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemarin mungkin pada pertemuan sebelumnya oleh Ustaz Ajib dari rumah fikih sudah dijelaskan mengenai maisir, Pak ya, unsur-unsur haram dalam fikih muamalah. Karena begini Pak, kalau kita ingin belajar fikih muamalah memang sangat luas sekali, sehingga kita mulai dari mana gitu ya. Maka menurut kami gitu ya, lebih efektif belajar fikih muamalah itu dari yang haram-haramnya dulu gitu Pak ya. Karena apa? Karena kaidah dalam fikih muamalah itu al-aslu fil muamalah al-hilmu wal ibahah. Asal hukum dalam fikih muamalah itu adalah halal dan boleh. Maka lebih banyak yang halalnya atau lebih banyak yang haramnya? Tentu lebih banyak yang halalnya, kecuali yang diharamkan gitu. Maka belajar yang lebih efektif dalam fikih muamalah itu adalah dengan mempelajari terlebih dahulu mana yang haram-haramnya dulu Bang gitu ya. Sehingga kalau kita tahu mana yang haram-haramnya, nanti kita bisa membedakan ini ternyata haram, oh ini halal gitu ya. Berarti selain ada haram ya hukumnya halal, kembali kepada hukum asal yaitu boleh dan halal gitu ya. Nah kemarin sudah disinggung salah satu unsur haram dalam fikih muamalah, diantaranya mengenai maisir. Kemarin sudah disampaikan, mungkin sebelumnya ulang Ustaz Ahmad Sarah sudah disampaikan mengenai maisir. Nah, kemudian memang ada beberapa unsur haram Pak gitu ya, dalam fikih muamalah ini ada maisir, ada ghoror, ada riba, batil, kemudian nanti turunannya ada bai'ul mutar, gitu ya, ada ikroh, ghoben, najas, ihtikar, gish, tablis. Memang ini istilah-istilah mungkin asing Pak ya, semuanya bahasa Arab gitu ya, nanti mungkin kita akan jelaskan satu persatu. Nah ini, kalau ada unsur-unsur ini dalam suatu transaksi keuangan, transaksi jual-beli dan sebagainya, maka bisa jadi hukumnya adalah haram, Pak ya. Karena ini adalah unsur-unsur haram yang menjadikan suatu transaksi menjadi haram hukumnya. Selain itu, kalau suatu transaksi itu bebas dari unsur-unsur ini, maka kembali kepada hukum asal yaitu adalah halal dan boleh, gitu ya. Nah, yang kedua, insya Allah hari ini siang hari ini kita akan membahas mengenai ghoror, Pak, gitu ya. Kemarin sudah maisir, sekarang tentang ghoror. Baik. Ghoror itu apa? Jadi sederhananya ghoror itu adalah ada unsur ketidakjelasan, ada unsur ketidakpastian dalam salah satu rukun jual beli, Pak. Baik dari sisi objek akadnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan, atau dari sisi harganya, atau dari sisi waktu penyerahannya. Kalau ada ketidakjelasan dalam hal-hal tersebut, maka bisa jadi nanti disebut dengan bai'ul ghoror atau jual beli yang mengandung unsur ghoror. Jadi pada prinsipnya Pak, jual beli tukar menukar harta dalam Islam itu harus atas dasar kerelaan Pak antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Nah, kalau ada ketidakpastian gitu ya, atau ketidakjelasan atau incomplete information, ada informasi yang tidak lengkap yang diterima oleh salah satu pihak yang bertransaksi ini, nah bisa jadi ini menghilangkan unsur kerelaannya Pak gitu. Karena bisa jadi salah satu pihak merasa dicurangi karena ini ada ketidakjelasan gitu ya, baik dari barangnya atau harganya atau waktu penyerahannya dan sebagainya. Maka unsur ketidakjelasan ini dalam Islam diharamkan. Kenapa? Karena supaya tidak ada potensi munculnya perselisihan di antara orang yang bertransaksi jual beli dan sebagainya gitu ya. Jadi ini salah satu kenapa ghoror itu diharamkan, karena untuk mencegah adanya perselisihan Pak ya. Karena bisa jadi orang yang tidak mengetahui informasi barang secara lengkap itu merasa dicurangi gitu Pak ya. Itu merasa di apa namanya ditipu dan sebagainya, sehingga goror ini diharamkan dalam Islam. Jadi secara garis besar pengabdian goror itu adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti, baik barangnya, waktu penyerahannya, atau apa harganya, Pak ya. Jadi kalau ada unsur atau salah satu unsur dalam jual beli itu tidak jelas atau tidak pasti, maka akadnya menjadi tidak sah, Pak ya. Tidak sah di sini ini apa agak berbeda. Tidak sah dalam fikih muamalah dengan tidak sah dalam fikih ibadah, Pak. Kalau dalam fikih ibadah, istilah tidak sah itu artinya apa, Pak? Wah, sholatnya tidak sah. Artinya apa? Artinya sholatnya harus diqadha, harus diulangi. Artinya tidak menggugurkan kewajiban. Ketika sholat kita tidak sah, berarti sholat yang kita laksanakan itu tidak menggugurkan kewajiban kita. Harus diulangi. Nah, tapi tidak sah dalam fikih muamalah artinya apa? Artinya tujuan utama dari transaksi itu tidak terpenuhi. Apa tujuan utama dari transaksi jual-beli atau tukar-menukar itu? Adalah perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Artinya kalau jual-beli tidak sah berarti apa? Berarti tidak sah perpindahan kepemilikannya. Ketika si pembeli menerima barang dari penjual, sedangkan jual belinya tidak sah, berarti si pembeli tidak berhak untuk memiliki barang tersebut. Karena apa? Karena jual belinya tidak sah. Gitu Pak ya. Kira-kira bisa diodakan Pak ya, antara tidak sah dalam fikih ibadah dengan tidak sah dalam fikih muamalah. Ada perbedaan di situ. Jadi kalau ada goror, atau ada unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dalam suatu transaksi, berarti transaksi tersebut tidak sah. Artinya tujuan dari transaksi itu tidak terpenuhi, tidak terpenuhi. Artinya perpindahan barang dari penjual kepada pembeli tidak terjadi di situ. Kemudian dalil keharamannya, kenapa goror diharamkan? Memang ada dalilnya dari riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasad wa an bai'il goror. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melarang jual beli kerikil, Pak. Al-hasad itu adalah kerikil. Maksudnya apa? Masa nggak boleh jual beli kerikil gitu ya? Nah, ini maksudnya kalau kita lihat sejarahnya di zaman dulu Arab pra-Islam, Arab jahiliyah itu orang-orang sering melakukan yang namanya jual beli dengan cara melemparkan kerikil, Pak. Melemparkan batu kecil. Jadi ada beberapa barang gitu ya. Saya beli barangnya tapi dengan cara melemparkan batu. Nah, barang yang terkena batu itu itulah yang saya beli. Nah, di sini ada ketidakjelasan karena kita tidak tahu barang yang mana yang akan terkena oleh batu yang kita lemparkan gitu ya. Nah, ini disebut dengan goror. Ada ketidakjelasan. Wa'an bayil goror dan jual beli yang mengandung unsur goror atau ketidakjelasan. Ini sudah jelas, Pak ya. Nah, Nabi melarang. Nah, kemudian dalam kitab Al-Majmu' kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an-nahyu an bai'il gharar aslun 'azimun min usul kitab al-buyu' yadkhulu fihi masail katsirah ghairu munhasirah. Jadi unsur gharar itu nanti akan banyak terdapat dalam berbagai transaksi jual beli ataupun sebagainya dalam kehidupan manusia, Pak. Sehingga mengetahui hukum gharar ini sangat penting bagi kita, karena bisa jadi kita enggak sadar, Pak, jual beli yang kita laksanakan itu ternyata ada unsur gharar yang diharamkan. Maka sangat penting sekali kita mempelajari apa itu goror, kemudian apa konsekuensi dari keharaman goror ini. Pertama, hukumnya haram tentu saja, kemudian tidak sah atau apa namanya jual belinya menjadi batal karena ada unsur goror ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan perbedaan kata tidak sah dalam fikih ibadah dengan fikih muamalah, ya. Kalau fikih ibadah itu ma'am kana ayataraddaba fihil qadha. Jadi kalau ibadahnya tidak sah berarti harus diqadha, artinya tidak menggugurkan kewajiban. Tapi dalam muamalah kullu aqdin lam yatarattab atharuhu al-maqsud minhu syar'an 'alaih. Jadi setiap transaksi yang tidak tercapai maksud tujuan dari transaksi itu, yaitu perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, artinya tidak terjadi perpindahan kepemilikan di situ. Nah, kenapa dilarang? Sudah kita jelaskan tadi bahwa goreng itu menimbulkan potensi perselisihan di antara kedua belah pihak karena ada salah satu yang merasa dicurangi atau ditipu karena apa? Karena ada informasi yang tidak lengkap yang diterima oleh salah satu yang pihak yang akad, baik pembeli atau penjual gitu, Pak ya. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh pada kehidupan kita sehari-hari mengenai transaksi yang mengandung goreng, Pak, gitu ya. Ada banyak sekali, Pak. Tapi tentu saja goror itu tidak selamanya haram, gitu Pak ya. Goror memang haram, tapi tidak semua goror itu haram. Ada beberapa kriteria goror yang haram, yang menjadikan goror itu tidak menjadi berpengaruh dalam akad, artinya tidak menjadikan suatu transaksi itu menjadi haram. Apa saja, Pak, kita akan sebutkan contohnya sekaligus. Pertama, goror yang tidak berpengaruh, atau goror yang haram, goror yang berpengaruh itu adalah yang terjadi pada akad mu'awadoh. Apa itu akad mu'awadoh? Mu'awadoh itu adalah transaksi yang sifatnya komersil, Pak. Yang sifatnya mencari keuntungan. Pertukaran harta yang sifatnya untuk mencari keuntungan itu adalah transaksi mu'awadoh atau transaksi bisnis. Berarti kebalikannya, kalau goror itu terjadi pada akad sosial atau akad tabarru, maka goror itu tidak berpengaruh, alias tidak menjadikan suatu transaksi menjadi haram. Kita akan beri contohnya, Pak ya. Contoh akad komersil apa? Misalkan jual beli, tentu saja akad komersil, Pak, karena orang menjual barang ingin mencari keuntungan gitu, Pak ya. Kemudian sewa menyewa bagi hasil. Jadi kalau ada ketidakjelasan dalam akad-akad itu, maka menimbulkan atau menyebabkan transaksi itu menjadi haram. Tapi kalau gorornya terjadi dalam akad yang sifatnya sosial atau tabarru, maka itu tidak menjadi apa-apa, tidak berpengaruh. Contohnya apa, Pak? Misalkan kita punya teman ulang tahun gitu, Pak ya, terlepas dari hukum ulang tahun itu apa gitu ya. Nah, kita mau ngasih kado gitu, Pak ya, tapi kita nggak ngasih tahu isi kadonya apa, kira-kira boleh apa enggak, Pak? Apa masalahnya gitu kan, namanya juga ngasih hadiah. Tapi kalau kado itu kita jual ke orang, padahal orang itu nggak tahu apa isi kadonya, boleh atau enggak, Pak? Nggak boleh. Maka ini perbedaannya, Pak. Jadi, karena ada ketidakjelasan. Jadi, kalau akadnya tabarru sosial, kita hibah, menghadiahkan, itu nggak masalah. Namanya juga gratis, gitu ya. Mau kasih apa aja kan terserah yang ngasih, gitu ya. Mau komplain, silahkan. Udah dikasih aja untung, gitu kan. Nah, tapi kalau dalam akad mu'awadoh, akad komersil, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan. Menjual kado gitu ya. Tadi ulang tahunnya nggak jadi, ya sudah kita jual kadonya ke orang lain. Padahal orang lain nggak tahu isinya, gitu. Itu nggak boleh. Nah, karena ada ketidakjelasan. Beli kucing dalam karung gitu istilahnya, Pak ya. Itu tidak boleh dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, goror yang haram itu adalah goror yang memang termasuk ke dalam kategori goror yang berat, Pak. Maksudnya apa? Jadi goror itu terbagi dua, Pak. Ada goror yang berat, ada goror yang ringan. Ya, goror yang berat itu dalam bahasa Arab biasa disebut dengan goror fahish atau goror yang berat. Maksudnya apa? Jadi para ulama mengatakan goror berat itu adalah makana ghaliban fil aqdi hatta saral aqdu yusufu bihi. Jadi suatu yang dominan dalam akad. Sehingga suatu akad itu disebut sebagai transaksi yang tidak jelas. Jadi kalau gorornya ringan itu tidak masalah. Contohnya apa, Pak? Jadi goror ringan itu, saya jelaskan dulu, goror ringan itu adalah goror yang memang dimaklumi dalam tradisi pasar, Pak. Goror yang sedikit dan dimaklumi dalam tradisi pasar dan tidak menimbulkan perselisihan. Dan sudah dimaklumi, contohnya apa? Contohnya kita beli handphone, Pak. Ya, beli handphone, biasanya kalau kita ke Roxy gitu, Pak ya, beli handphone kan sudah dibungkus, Pak. Sudah ada bungkusnya. Ketika kita mau nawar, boleh nggak kita buka dulu bungkusnya, Pak? Nggak boleh, kan, Pak ya? Kalau dibuka berarti beli, gitu kan? Nah, ini kita beli padahal kita nggak tahu isinya, karena masih disegel. Boleh atau nggak, Pak? Nah, ini boleh, karena termasuk ke dalam goror yang ringan, atau goror yang dimaklumi dalam tradisi pasar, sehingga tidak menimbulkan, perselisihan. Atau misalkan kita melakukan perjalanan, Pak, gitu ya. Di rest area kita masuk toilet. Ya. Harganya 2.000, tapi nggak ditentukan. 2.000-nya itu per berapa liter air yang kita pakai gitu nggak ditentukan pak gitu ya. Bisa jadi ada orang yang buang air itu lama gitu ya, sehingga satu bak habis kan bisa jadi pak gitu ya. Ada juga orang yang kencing doang cuma menghabiskan satu gayung doang, tapi harganya sama 2.000. Itu boleh atau enggak pak? Nah ini termasuk ke dalam goror ringan, goror yang dimaklumi dalam tradisi pasar dan tidak menimbulkan apa namanya potensi perselisihan di antara kedua belah pihak. Atau misalkan ya termasuk dalam goror ringan, kita masuk ke warung all you can eat pak gitu ya, all you can eat, kita masuk bayar sekian dengan harga tertentu tapi nggak ditentukan gitu ya, apa namanya barang yang kita beli apa saja, yang jelas kita masuk, kita mau makan berapa saja kita bebas. Nah ini boleh atau tidak? Nah ini Pak Lama mengatakan ini termasuk ke dalam goror ringan, ketidakjelasan yang memang sudah ditolerir dalam masyarakat dalam tradisi pasar, sehingga tidak menimbulkan apa namanya unsur haram di situ. Yang berat itu seperti apa pak? Ya yang tadi pak, beli sesuatu yang kita nggak tahu bentuknya apa, yang kita nggak tahu barangnya seperti apa, atau beli sesuatu yang kita tidak mengetahui kapan kita akan terima barangnya, atau kita nyewa sesuatu pak, kita nyewa mobil, tapi penjualnya nggak menyebutkan sampai kapan, gitu ya, batas akhir masa penyewaannya. Nah itu tidak boleh, karena apakah itu ada goror yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak yang berakad. Kemudian yang ketiga kriteria goror itu adalah goror yang terjadi pada objek akad. Jadi yang haram itu adalah goror yang memang terjadi pada objek intinya pak. Sedangkan kalau goror itu terjadi pada objek pelengkapnya, maka gorornya tidak berpengaruh. Contohnya apa? Contoh kita beli rumah pak. Ya, beli rumah, kebetulan di halaman rumahnya itu ada pohon gitu ya, tapi yang kita beli adalah rumahnya, maka tidak disyaratkan penjual itu kemudian menjelaskan berapa jumlah buah yang ada di pohon itu, tidak perlu pak. Kenapa? Karena yang menjadi objek intinya adalah rumah itu sendiri, sedangkan pohonnya itu hanya sebagai pelengkapnya saja, sehingga kalaupun tidak ada informasi yang jelas mengenai pohon yang ada di halaman itu, tidak mengapa, tidak terjadi goror yang diharamkan. Memang tidak jelas pak, tapi tidak jelasnya itu terjadi dalam objek pelengkapnya, bukan terjadi dalam objek intinya pak. Atau contoh yang lain, kita masuk ke kolam pemancingan pak, biasanya gitu bapak-bapak pak ya, masuk ke kolam pemancingan, itu bisa jadi ada gorornya, atau gorornya dimaafkan. Contohnya apa? Kalau misalkan yang kita beli itu adalah, yang kita bayar itu adalah fasilitasnya, gitu ya, fasilitas pemancingannya, sewa tempatnya, kemudian kita mancing ikan, kita nggak tahu ikan yang kita dapat berapa, itu goror yang terjadi pada objek atau pada intinya, pak. Itu terjadi pada pelengkapnya saja, pada pelengkap akadnya. Karena yang menjadi objek intinya apa? Yang kita bayar adalah sewa servisnya, fasilitasnya, sehingga kalaupun kita mancing itu nggak tahu kita dapat ikannya berapa, nggak masalah. Tapi sebaliknya, kalau yang menjadi objek akadnya adalah ikannya, pak, gitu ya, kita bayar di awal dengan harga tertentu untuk memancing ikan di tempat itu. Kalau yang menjadi objek akadnya adalah ikannya, nah ini yang termasuk ke dalam goror yang diharamkan, karena kita nggak tahu ikan yang kita akan dapatkan berapa, bisa jadi banyak, bisa jadi kalau lagi apa sedikit gitu mancingnya, pak ya. Maka ini goror yang diharamkan. Tapi tadi kalau misalkan menjadi objek intinya adalah sewa tempatnya, sewa apa namanya servisnya, fasilitasnya dan sebagainya, kemudian mancing itu hanya sebagai pelengkapnya saja, itu tidak masalah. Jadi yang di awal, yang dibayarkan di awal adalah memang jasa atau fasilitas tempat pemancingan di situ. Tapi kalau yang kita bayar adalah ikannya, bayar di awal gitu ya dengan harga tertentu. Nah ini yang termasuk dalam goror yang dilarang, karena kita nggak tahu kita dapat ikannya berapa gitu pak ya. Yuktafaru fit tawadi mala yuktafaru fi ghairiha. Ini dalam kaidah perlu mengatakan bahwa goror atau ketidakjelasan yang terjadi dalam pelengkap itu ditolerir, diberikan toleransi. Beda halnya jika gorornya itu terjadi dalam objek inti dari akadnya, maka gorornya itu kemudian menjadi berpengaruh dan menyebabkan akad itu menjadi haram, begitu pak. Yang terakhir, tidak ada hajat syar'i terhadap akad. Jadi kalau memang goror itu sudah tidak bisa dihindarkan karena memang ada kebutuhan dan misalkan tidak ada opsi yang lain yang halal, maka goror tersebut menjadi halal. Contohnya adalah jual beli salam, Pak. Jual beli salam itu bukan jual beli assalamualaikum gitu, Pak, ya. Jual beli salam di sini maksudnya adalah jual beli yang harganya di awal, kemudian barangnya diserahkan kemudian. Ini sering terjadi dalam transaksi online, Pak, ya. Kita bisa biasa jual beli online, kan kita transfer duluan, Pak, uangnya gitu, ya. Tapi barangnya belum kita terima, barangnya baru diserahkan nanti. Nah, ini namanya jual beli salam. Ini dibolehkan walaupun ada mungkin ada unsur ketidakjelasan di situ karena barang yang kita beli tidak kita lihat secara langsung gitu, ya. Tapi ini ditolerir, apa namanya, diberikan toleransi karena apa? Karena memang di sini ada hajat syar'i. Rasulullah SAW sendiri membolehkan jual beli salam, jual beli yang mana harganya dibayar terlebih dulu, kemudian barangnya diserahkan kemudian, gitu, ya. Tapi dengan syarat, ada syaratnya, yaitu spesifikasinya harus jelas. Kita menjual barang dengan cara jual beli salam, yang kita tawarkan kepada pembeli itu harus jelas spesifikasinya, Pak. Kalau jual beli handphone harus kita jelaskan, apalagi jual beli handphone second gitu, Pak, ya. Harus kita jelaskan apa saja minusnya gitu, ya. Biasanya gitu, Pak, dalam apa namanya transaksi jual beli biasanya kita tanyakan dulu, gan minusnya apa gitu, kan. Nah, ini harus dijelaskan kalau agan-agan yang menjual. Nah, itu minusnya apa saja harus dijelaskan, sifat-sifatnya dan sebagainya. Waktu penyerahannya pun harus dijelaskan gitu, ya. Jadi goror yang terjadi yang diharapkan itu adalah memang yang memenuhi 4 kriteria ini. Ya, pertama, goror yang terjadi dalam akad komersil itu yang diharamkan. Sebaliknya, goror yang terjadi dalam akad tabarru tidak diharamkan. Kemudian goror yang berat itu yang diharamkan. Kalau goror ringan tadi itu tidak diharamkan. Patokannya apa? Patokannya adalah pertama tradisi pasar, tradisi urf, tradisi pasar di suatu masyarakat. Kalau tidak memandang itu sebagai suatu yang bermasalah, enggak masalah, termasuk ke dalam goror ringan. Contohnya gini, Pak, adab memang di setiap daerah bisa jadi berbeda. Dosen saya pernah cerita, dosen saya kebetulan orang Mesir, Pak, gitu, ya, di Libya itu. Beliau bercerita bahwa ketika dia beli buah di pasar Minggu, gitu, ya, kemudian dia tawar-menawar dengan orang yang jual buahnya, Pak. Kemudian dosen saya itu minta buah semangkanya itu dibelah dulu. Karena kan nggak tahu, bisa jadi buahnya itu busuk gitu, ya, dan sebagainya. Tapi penjualnya menolak, nggak bisa. Kalau dibelah berarti beli, gitu, kan. Nah, ini agak heran beliau ini. Karena tradisi di Mesir sana, Pak, kalau jual beli buah itu boleh untuk dibuka dulu. Penjualnya membolehkan untuk membuka, membelah semangkanya dulu, gitu. Boleh kalau di Mesir, gitu, ya. Nah, tapi di sini tradisinya tidak boleh di pasar Minggu itu. Kalau kita apa namanya belah buahnya dulu berarti beli, gitu, kan. Nggak boleh jadi belinya. Nah, ini tradisi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Artinya kalau memang dipandang itu sebagai suatu yang dimaklumi, ditolerir, maka termasuk dalam goror yang ringan yang tidak menimbulkan potensi perselisihan di antara kedua belah pihak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum kita tutup ada yang bertanya, mungkin sebelum baik. Memang salah satu akad-akad kontemporer yang berhubungan dengan goror itu ada beberapa, di antaranya asuransi ini. Ada asuransi, ada dropshipping, dan sebagainya. Memang nanti sebetulnya bisa saya jelaskan, cuma waktunya mungkin tidak banyak, Pak, ya. Di sini di slide saya ada tentang asuransi. Jadi, apakah hukum asuransi ini, Pak? Gitu, ya. Memang yang para ulama mengharamkan asuransi konvensional tentunya, karena memang ada dua unsur yang diharamkan. Pertama, ada unsur maisir, ada unsur judinya, ada unsur spekulasi, gambling. Kemudian yang kedua, ada unsur gorornya, ketidakjelasan. Di mana unsur ketidakjelasan di situ dalam asuransi? Usur goror, ketidakjelasan dalam asuransi itu pertama ketika waktu penyerahan klaimnya, Pak. Ya, kita nggak jelas, kita bayar preminya kan rutin tiap bulan. Tapi kita dapat klaimnya kita nggak tahu kapan, gitu kan. Ini ketidakjelasan dalam waktu penyerahannya, itu pertama. Yang kedua, kemudian besaran klaim yang diperoleh. Berapa klaim yang akan kita peroleh pada saat kita mengalami musibah dan sebagainya. Itu yang goror, tidak pasti, Pak. Kita bayarnya pasti, setiap bulan, rutin, tapi kita pengembaliannya tidak pasti. Bisa jadi, kita klaim atau enggak. Nah, itu ketidakjelasannya di situ, di dalam asuransi konvensional. Kemudian unsur mesirnya, unsur spekulasinya adalah antara pihak asuransi dengan pihak nasabah, itu gambling, Pak. Bisa jadi salah satunya untung, salah satunya rugi. Nasabah bisa untung pada saat dia misalkan bayar premi baru 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Tapi kemudian mengalami musibah dan dapat klaim yang besar. Padahal baru bayar premi beberapa bulan saja gitu kan. Nah ini pada kasus ini nasabah untung. Tapi perusahaan menjadi rugi gitu kan. Nah ini unsur maisinya di situ tidak boleh. Nah maka disiasati oleh Dewan Syariah Nasional sehingga ada istilah asuransi syariah. Apa bedanya? Memang bedanya tipis, Pak. Bedanya hanya dalam akadnya saja, gitu, Pak, ya. Hanya dalam akadnya saja, gitu, ya. Jadi yang tadinya akadnya mu'awadhah, yang tadinya akad komersil, dirubah menjadi akad sosial. Akad tabarru, gitu, Pak, ya. Jadi hanya dirubah akadnya saja. Ya sama, Pak, kayak berzina, Pak, gitu, ya. Kan yang dirubah cuma akadnya saja. Zina sama nikah, apa bedanya, Pak, gitu, ya. Prakteknya sama, kan, Pak, gitu, ya. Cuma yang dirubah adalah akadnya, gitu kan, yang menjadikan nikah itu menjadi halal. Nah ini dalam asuransi juga Dewan Syariah Nasional itu memberikan makhraj atau solusi biar asuransi ini menjadi sesuai dengan syariah, yaitu tadi mengubah akad yang tadinya komersil menjadi akad tabarru. Karena tadi Pak, goror itu berpengaruh hanya pada akad komersil, tapi kalau akad tabarru, goror dimaafkan. Makanya asuransi itu yang tadinya akad komersil, kita beli kepada perusahaan, premi yang kita bayarkan menjadi milik perusahaan, menjadi akad tabarru. Niatnya kita bukan beli jaminan, Pak, tapi kita nyumbang. Ya, judulnya nyumbang. Ya. Kita misalkan ada sekumpulan orang satu kantor, misalkan kita iuran per bulan 500.000 gitu ya. Nanti kalau ada yang sakit, kita bayarkan dari uang yang kita kumpulkan, itu boleh atau enggak, Pak? Boleh, kalau memang kita niatnya ingin menyumbang, gitu, Pak, ya. Ini tidak ada, walaupun misalkan ada orang itu yang sakit terus, gitu, ya. Kita nggak pernah sakit padahal, tapi kita iuran tiap bulan. Nah, di sini kalau kita memang niatnya ingin menyumbang, akad tabarru ini nggak masalah, gitu, ya. Maka ini yang menjadi solusi dari orang-orang dari Dewan Syariah Nasional, divisi dari MUI, Pak, ya. Ya, pengawas syariahnya, ada Dewan Syariah Nasionalnya. Itu, Pak. Jadi merubah akad yang tadinya akad komersil menjadi akad tabarru. Itu mungkin, Pak, yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Terakhir, Pak, mungkin. Sudah jam 1 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan terjadi vendor. Untuk payung kan kebanyakan juga asuransi gitu. Perusahaan asuransi. Nah, itu bagaimana ya untuk masalah dari saya? Yang kedua, jika saya sedang proyek di asuransi, kan misalnya ada bonusnya, nah itu bonusnya itu di mana? Sedangkan asuransi kan tadi borong seperti itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai asuransi yang dari perusahaan gitu, Pak, ya. Jadi kan kalau asuransi dari perusahaan biasanya bukan boleh atau nggak boleh, Pak, karena sudah menjadi kewajiban gitu kan. Kita mau nggak mau harus terima asuransi itu dari perusahaan gitu, Pak, ya. Seperti misalkan BPJS gitu, ya. Memang BPJS ini dulu ada perkumpulan ulama di Tegal itu, salah satu Dewan Syariah Nasional yang merupakan dosen saya juga, beliau menghalalkan BPJS. Kenapa? Karena memang itu sudah termasuk ke dalam kategori yang dimaafkan gitu, ya, kategori darurat. Kenapa? Karena walaupun ada goror di situ, karena ada hajat yang lebih besar gitu, Pak, ya. Ini pendapat dosen saya, kebetulan mengajar saya di S2, ada hajat yang lebih besar ketika memang itu memang diharamkan, tapi ada hajat yang lebih besar, ya, karena kesehatan itu kan sesuatu yang penting, sesuatu yang apa namanya, hajat dalam maqasid syariah itu termasuk ke dalam 5 kategori kebutuhan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Salah satunya adalah hifdun nafsi, menjaga diri. Salah satunya adalah dengan kesehatan. Maka BPJS ini dihalalkan karena memang belum ada opsi BPJS syariahnya. Nah, selama belum ada opsi tersebut, Dewan Syariah Nasional menghalalkan BPJS yang konvensional ini dengan syarat yang mengikuti BPJS adalah memang yang mereka yang membutuhkan, Pak. Mereka yang memang orang yang tidak mampu, gitu ya. Orang yang tidak mampu untuk membeli asuransi yang syariah yang preminya bisa jadi mahal, gitu ya. Sehingga BPJS ini dihalalkan bagi mereka yang memang dibolehkan, seperti orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya, gitu ya. Nah, mengenai asuransi yang melekat pada apa namanya karyawan misalkan, itu juga ulama rata-rata membolehkan. Karena apa? Karena itu bukan pilihan, itu memang sudah apa namanya tersistem, gitu ya, sehingga tidak bisa dihindarkan. Maka goror yang ringan tadi itu adalah salah satu kriterianya, adalah goror yang tidak bisa dihindarkan, Pak. Berbeda dengan goror ringan itu adalah goror yang masih bisa dihindarkan, ya, sehingga kebalik. Jadi goror yang ringan itu adalah goror yang tidak bisa dihindarkan, ya. Sedangkan goror yang berat itu adalah goror yang bisa dihindarkan. Sehingga sesuatu yang tadi yang tidak bisa dihindarkan menjadi goror yang ringan, yang termasuk dalam kaidah tadi, yuktafaru fit tawabi ma la yuktafaru fi ghairiha. Jadi apa namanya ditolerir, gitu, Pak, ya. Insyaallah seperti itu ditolerir. Jadi intinya adalah bisa dihindarkan atau tidak. Kalau bisa dihindarkan, maka itu harus dihindarkan. Tapi kalau sudah tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita, maka itu masih termasuk dalam kategori darurat yang insyaallah al-hajah tanzilu manzilat adh-dhurur amatan kanat aw qasah. Jadi kebutuhan bisa menempati tempat darurat, gitu ya, yang mana itu ditolerir dalam syariat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.